yang dulu kau berikan kini hilang pergi entah kemana. Mengapa hina kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta? Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Maafkanlah diriku kasih, sungguh tak ada niat untuk menyakiti. Tapi kini semua terjadi atas cinta dan kasih tak direstui. Apalah dayaku, sungguh tak ada niat untuk menyakiti. Tapi kini semua terjadi atas cinta dan kasih tak direstui. Apalah dayaku, berpisah. Bagilah